Pemirsa Khazanah, akhir-akhir ini muncul kebiasaan bahwa setiap kali hari Kamis malam atau malam Jumat, banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya berkisar pada perkataan sunnah Rasul. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Istilah ini sering terdengar dan kerap menjadi bahan tertawaan dan candaan. Istilah sunnah Rasul yang populer di malam Jumat yang dimaksud adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri. Apakah memang demikian bahwa malam Jumat memiliki keutamaan untuk melakukan aktivitas hubungan suami istri? Ada perkataan yang dianggap sebagian orang sebagai hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Bahkan ada yang bilang sama dengan membunuh 1000 atau 7000 Yahudi. Perkataan ini tidak jelas asal-usulnya, entah dari mana, tapi tak sedikit orang yang menyebutnya hadis. Padahal, jika ditelusuri dalam kitab manapun, baik kumpulan hadis dhaif, lemah, apalagi sahih, tidak akan ditemukan hadis seperti ini. Artinya, hadis sunnah Rasul pada malam Jumat tersebut bukan hadis, alias palsu, yang dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjuran tersebut disimpulkan dari makna hadis sahih yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa memandikan pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu segera berangkat ke masjid, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Aus bin Aus. Sebagian ulama menegaskan, kami belum pernah mendengar satu hadis sahih dalam syariat yang memuat pahala yang sangat banyak selain hadis ini. Karena itu sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan soleh untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata memandikan dengan menggauli istri. Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri, berarti dia memandikan istrinya. Adapun hikmahnya adalah bahwa dengan menggauli sebelum berangkat sholat Jumat, seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Imam As-Suyuti bahwa pemahaman ini didukung oleh sebuah hadis yang artinya, apakah kalian lemah untuk menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Menyetubuhi istri pada saat itu mendapat dua pahala, pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istri mandi karena digauli. Hadis riwayat Baihaqi. Namun, jika pendapat ini benar, maka dalam hal ini anjuran melakukan hubungan intim di hari Jumat seharusnya dilakukan di pagi hari sebelum berangkat sholat Jumat, bukan di malam Jumat. Karena batas awal waktu mandi untuk sholat Jumat adalah setelah terbit fajar di hari Jumat.